Mitra Bisnis, polisi telah salah menangkap dua tersangka pembunuh Asrori, dan mereka divonis penjara hingga 17 tahun. Lalu kemudian terbukti bahwa sebenarnya Asrori adalah salah satu korban pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka Rian. Saat ini sudah terhubung dengan mantan petinggi Polri, Togar Sianipar. Pak Togar, apa komentar Anda? Saya harus mengatakan lebih dulu bahwa kekeliruan itu adalah manusiawi. Kesalahan itu adalah milik manusia. Yang mau sempurna dalam segala-galanya itu hanya Tuhan. Persoalan Asrori menyangkut profesionalitas Polri sebagai penyidik. Itu saya akui. Sebetulnya mengapa kedua, David dan kawan-kawan ini dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Asrori? Karena yang pertama, menurut pengakuan keluarga bahwa mayat yang diketemukan yang sudah membusuk di kebun tebu itu, yaitu Asrori menurut keluarganya. Yang kedua, ada pengakuan. Memang masalah pengakuan ini menjadi sesuatu yang kontroversi. Karena pengakuan itu sebetulnya dalam ilmu pembuktian atau dalam ilmu penyidik merupakan nomor urut sekian itu. Beda dengan dulu ketika saya masih muda, masih menganut namanya RIB atau Reglement Indonesia yang terbarui atau HIR zaman Belanda itu, masih kita mengejar pengakuan. Sekarang pengakuan itu sudah tidak terlalu perlu itu. Karena pengakuan di berita acara itu bisa serta-merta hapus itu apabila seseorang tersangka itu bisa menyatakan sesuatu yang lain daripada apa yang diucapkan di berita acara di depan sidang pengadilan. Bagaimana dengan pengakuan para tersangka bahwa mereka dipaksa mengaku, Pak? Karena saya dengar juga pendapatnya Jamwas Kejagung, Pak Raharjo, dia mengatakan tidak mungkin polisi salah tangkap. Dan ini tolong dicatat baik-baik, kata beliau, kasus ini sudah inkrah. Polis yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Jadi nggak bisa main sembarangan, begitu ketahuan langsung main lepas aja begitu, nggak bisa. Tetapi paling tidak, memang ini menjadi sebuah yang menarik. Kalau benar-benar memang polisi itu telah melakukan penyidikan dengan cara-cara paksa, atau dengan meminta mengejar pengakuan dengan cara-cara paksa seperti itu, jelas merupakan sebuah bukti ketidakprofesionalan, memang benar itu. Mungkin barangkali ada saja masih juga praktik-praktik seperti itu saat ini, di mana para penyidik itu masih mengejar pengakuan. Padahal sesungguhnya kembali saya ingin ungkapkan bahwa dalam era penyidikan modern seperti saat ini, pengakuan itu sudah kita anggap sebagai sesuatu yang tidak terlalu penting. Tapi yang paling penting adalah pengungkapan bukti-bukti material dan hubungan antara bukti material yang satu dengan bukti material yang lain. Itu sebetulnya. Yang ada di masyarakat saat ini adalah polisi telah salah tangkap, Pak Togar. Itu menjadi koreksi. Tapi saya yakin percaya bahwa Pak Tanto pun sebagai Kapolri dan Kapolda Jawa Timur Pak Herman pasti akan memberikan tindakan kepada anggota yang bersalah. Cuma tindakan itu tentunya juga harus dengan jiwa besar. Katakanlah kalau memang itu salah ya minta maaf kepada pada keluarga korban. Dan keluarga korban pun kalau memang betul-betul polisi salah ya bisa juga mengajukan tuntutan rehabilitasi nama kepada para tiga tersangka ini. Saya tidak mendorong mereka untuk minta tuntutan ganti rugi. Tolong dicatat baik-baik bahwa kesalahan ini bukan hanya kesalahan polisi. Kalau polisi ternyata salah, kenapa jaksa ikut salah? Pengadilan juga ikut salah kan gitu. Jadi ini semua menyanyi rangkaian kesalahan. Tapi mari kita tunggu dulu hasil tes DNA mayat yang diketemukan di kebun tebu dan pembuktian apa hubungan antara si Rian dengan ketiga tersangka ini. Itu akan lebih menunjukkan nanti gambar yang jelas mengenai perkara secara keseluruhan. Baik Pak Togar, terima kasih atas komentarnya. Demikian Topic of the Day bersama mantan petinggi Polri, Togar Sianipar. Saya Dewi Sintawati.